putra sun arumi sing ana hang bisa biate siwelasi iki masya ilang nyawa sun bela Thank you. Wow. Terima kasih. Oke, dua tembang lagu sudah. Monggo kembali Mas Bru. Oke.